Ada Pemuda Sampang Community, ada SNP Indonesia, juga ada Arjuna Soteng, Anissa Rahma, Du Palapa. Terima kasih. luar biasa Sampang Community.